Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab ma'rifati alamatil i'rab. Iqra' Mas Fatih. Alhamdulillah. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد منصرف كان أو غير منصرف، نحو قال الله، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال موسى، وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال أصحاب موسى ومساكين ترضونها ومن آياته الجواري. وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو إذا جاءك المؤمنات وأولات الأحمال. وفي فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو نرفع درجات من نشاء والله يدعو الى دار السلام. طيب، sekarang beliau masuk dalam bab ma'rifah alamatil i'rab, tanda-tanda i'rab. Beliau mulai dengan rafa. Ya, rafa karena ketinggiannya maka didahulukan. Maka kemudian kata beliau, lirafi arba'u alamat. Ya, bagi rafa ada 4 tanda. Yang pertama ad-dhammah, dan ini adalah asalnya. Kemudian al-waw wal-alif wa-nun wahyana ibatun anid-dommah. Ya, yang asal adalah apa? Ad-dommah. Adapun waw, alif, dan nun ini niabah, pengganti dari ad-dommah. Adapun dommah, maka dia menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, kemudian yang ketiga jamak mu'annas salim, yang keempat fi'il mudhari' yang tidak berakhiran atau yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Lalu isim mufrad ada perinciannya, yang pertama munsharif, yang kedua ghairu munsharif. Kemudian nanti ada yang muqaddar, ada yang zahir, ada yang muqaddar. Ya, dhammahnya dhammah muqaddarah, ada dhammah zahirah, ada yang dhammahnya dhammah muqaddarah. Kemudian sama juga jamak taksir. Jamak taksir ada yang munsharif, ada ghair munsharif. Apa makna munsharif ya Mas Fatur? Munsharif yang menerima tanwin. Yang menerima tanwin dan dijerkan dengan kasrah. Berarti yang ghair munsharif yang tidak menerima tanwin dan tidak dijerkan dengan kasrah. Baik. Jamak taksir munsharifan kana au ghairu munsharifin. Demikian juga jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim, nah ini ada faedah baru, wama humila alaih. Ya, wama humila alaih, dan apa yang dibawa kepada jamak mu'annas salim. Ya, ini jamak ada isim-isim yang dibawa kepada jamak mu'annas salim atau dalam istilah lain mulhaq bil jam'i mu'annas salim. Di mana dia tidak terpenuhi syarat dari jamak mu'annas salim. Jamaknya jamak mu'annas salim kan menunjukkan jamak. Jamak itu kan lebih dari satu. Ada yang dia menunjukkan satu jumlah. Seperti ulatul ahmal. Ya. Ulat di sana menunjukkan tidak menunjukkan jamak. Tapi dia diikut sertakan dengan jamak mu'annas salim. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Kemudian tempat yang keempat. Yang menjadi dhammah itu menjadi tanda rofa baginya adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun. fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Baik. Qala ikra wa qawluhu Shuf, lihat. Wal kulli wahidin min hadhil arba'ati mawadi'un mawadi'u takhtassu biha. Mawadi'u takhtassu biha wa alamatu tadullu 'alayha. Wa alamatun tadullu 'alayha. Baik. Wa qaddama musannifu 'alamatil rafi li 'adami Baik. Kata beliau di sini ya, bab ma'rifatul i'rab. Telah berlalu bahwa i'rab terbagi menjadi 4, rafa, nasab, khafad dan jazm, dan setiap dari i'rab itu memiliki tanda-tanda, membutuhkan tanda-tanda yang menunjukkan padanya. Kemudian beliau menyebutkan atau pertama kali menyebutkan rafa. Kenapa? Li adami istighna'il kalam anhu. Karena suatu kalam, ini suatu kalimah, dia pasti membutuhkan yang rofa. Tidak ada satu kalimah pun yang kosong dari marfu'at. Coba sebutkan sebuah kata yang kosong dari marfu'at. Ya, pasti di dalam suatu kalimah ada marfu'atnya. Kalau enggak mubtada, ya. Mubtada, kalau enggak mubtada, fa'il. Ya, jumlah ismiyah. Harus ada apa? Harus ada mubtada-nya. Jumlah fi'liyah. Harus ada apa? Fa'ilnya. Fa'il atau naibul fa'ilnya. Sehingga tidak ada satu jumlah pun yang kosong dari isim-isim yang rofa. Oleh karena itulah, atau tidak ada yang kosong dari marfu'at. Dari marfu'at. Baik itu isim maupun fi'il. Sehingga dia dikedepankan. Wa qaluhu wahiyal asl. Ya, dikatakan oleh beliau, ad-dhammatu wahiyal asl. Pertama beliau bicara tentang tanda rofa. Rofa memiliki 4 tanda. Yang pertama asalnya adalah ad-dhammah. Kenapa? Ay, wa min thamma la yakumu. Aduh, bacanya apa? Wa min thamma ya? Wa min thamma la yakumu ghairuha maqamaha illa inda ta'adzuriha. Ya, disebut asal, kenapa? Dari sini diketahui bahwa tidak ada yang menempati tempatnya kecuali ta'adzuriha, ya, kecuali dia tidak mampu menempatinya. Wa inna makanat aslan digoriha, hanya saja ad-dhammah itu menjadi asal bagi yang selainnya. Artinya hukum asalnya dia adalah ad-dhammah, tapi terkadang nggak mampu baru diganti dengan yang lain. Nah, kata beliau li'anna, kenapa dikatakan bahwa asalnya itu adalah dhammah? Ini satu kaidah, li'annal i'raba bil harakat aslun lil i'rab bil huruf wa lihadha qaddamaha, karena hukum asalnya i'rab itu adalah dengan harokat, ya, bukan dengan huruf. Huruf itu hanya mengganti harokat tadi, tapi hukum asalnya apa? Harokat. Maka dalam i'rab kita sebutkan misalnya niyabatan anid dhammah, ya, misalnya ya'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun, ya, niyabatan anid dhammah sebagai pengganti dari ad-dhammah. Sehingga hukum asalnya adalah harokat. Hukum asal i'rab adalah harokat. Bukan hanya dhammah saja, tapi juga, ya, bukan hanya rofa saja, tapi juga nasab, kemudian jer, dan jazm. Hukum asalnya adalah harokat. Baik itu wujudnya harokat atau adabul harokat, seperti pada al-jazm. Baik. Wa qawluhu, وفعله في الاسم المفرد المراد بالمفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا محقق بمعنى ولا من أسماء من الأسماء الستة ولا من أسماء الستة فإن كل من هذه لا فإن كل من هذه لا يقال له مفردا مفرد نائب الفاعل لا يقال له مفرد في هذا الباب. طيب yang pertama pada isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Ya, yaitu yang bukan musanna, bukan majmua atau bukan jamak. Demikian juga bukan mulhaq kepada musanna dan jamak. Wala minal asma'is sittah dan yang bukan asma'ul sittah. Ya, jadi ini definisi mufrad di dalam isim. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Ya, ini apa yang bukan musanna, bukan jamak dan tidak bukan mulhaq kepada keduanya, demikian juga bukan termasuk asma as-sittah. Ini yang dimaksud dengan mufrad. Jadi kalau dulu kita mendefinisikan isim mufrad yang menunjukkan jumlah satu, ya terkadang ada yang dia menunjukkan jumlah satu tapi bukan isim mufrad. Contohnya abuka isim mufrad bukan. Kenapa? Asmaul sittah, ya asmaul sittah. Paham tumbuh? Ya, jadi definisinya adalah ini. Dan dia perlu ingatkan, ini al-mufrad fi babil ism, ya, yakhtalif. Salamatullah. Yakhtalif bil mufradi bi babi wairiha. Seperti fi bab al-mufrad fil bab al-khobar. Ma makna mufrad fi babil khobar? Ya, Rizki. Laisa jumlah. Bukan jumlah. Ausibul jumlah. Ausibul jumlah. Laisa bi jumlatin wala bi syibhil jumlah. Taib. Wa ma makna al-mufrad fi babi al-munada? Nah. Indak ya Abdurrahman. Ada tiga definisinya dalam bab isim, dalam bab khobar, juga dalam bab al-munada. Bukan mudhaf ilaih, ya, yang bukan mudhaf ilaih. Ya. Ya Abdul Qadir. Nah, dia bukan mufrad. Baik. Sekarang waqauluhu munsharifan. Baca lagi ya, Rizki. Waqauluhu munsharifan ila akhir. Al-munsharifan huwa ma dakhalahu sharf alladhi huwa tanwinu wal jarru bil kasrati. Baik, munsharifan. Kata beliau di sini ad-dhammah wa yal asl. Kemudian beliau mengatakan fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arbati mawadi'. Ya, maka dhammah menjadi tanda rafa pada empat tempat. Yang pertama fi ismil mufradi munsharifan kana aw ghairu munsharifin. Yang pertama dia menjadi tanda rafa pada isim mufrad. Ya. Baik itu munsharif atau ghairu munsharif. Makna munsharif ma dakhalahu sharf alladhi huwa tanwin wal jar bil kasrah. Yang dimaksud dengan munsharif di sini, yang dimaksud dengan as-sarfu di sini adalah tanwin dan jar dengan kasrah. Ya, jadi dua ya, bukan hanya tanwin saja tapi jar dengan kasrah. Lanjut, wa ghairu munsharif. Wa ghairul munsharifi huwa ma la yadkhuluhu as-sarfu bi sababi wujudi ilataini min ilati sarf. Aw wahidah minha taqumu maqama tawasiyati fi babihi insyaallah. Taib, dan yang selain munsharif itu apa yang tidak masuk padanya as-sharf, karena sebab keberadaan dua illah dari illah-illah yang sembilan atau ya satu illah yang menduduki tempat dua illah seperti sighah muntaha al-jumu', ya satu illah menempati dua illah. Kama sayati fi babihi insyaallah, sebagaimana yang akan datang pada babnya insyaallah. Lanjut Mas Latif. Wa qawluhu nahu qala Allah hadha mithalun lil hadha mithalun lil munsharif. Fa lafdul jalalah ismun mufradun munsharif. Fa lafdul jalalati ismun munfarid ada nunnya ya? Ismun mufradun munsharifun wa huwa marfu'un 'ala al-fa'iliyah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Anjul. Wa qawluhu nahu wa idh qala Ibrahim. Hadha mithalu Ibrahimu. Wa idh qala Ibrahimu. Hadha mithalu li ghairil munsharif. Mithalun. Hadha mithalun li ghairil munsharif. Li ghairil munsharif. Fa Ibrahimu ismun mufradun ghairu munsharifin lil alamiyah wal ajamiyah wa huwa wal ujmah lil alamiyati wal ujmati lil alamiyati wal ujmati wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa qawluhu wa qala Musa atal musannifu bihadal mithalal lil hadal mithalal lil isyarati illa annahu la farqa baina qawlid dhammati qawlid dhammati dhahirati dal mithalainil mithalainil pelan-pelan annahu la farqa baina qawlid dhammati dhahiratan kal mithalaini annahu la farqa baina qawlid dhammati dhahiratan kal mithalainil mutaqaddimaini bisa bisa dhahiratun qawli adh-dhammatu dhahiratun bisa dhahiratun bisa dhahiratan hal ya tapi ya ya kal mithalainil mutaqaddimaini au muqaddara salamualaikum ka hadal mithali bal mani Wal mani'u min duriha at-ta'atur. Lanjut, satu lagi. Wa taqulu fil muqaddar li ajli thiqli wal munasabati ja'al qadi wa akhi fa fi tanzil fi tanzili yawma yad'u wa inna allaha rabbi wa rabbukum. Baik, sekarang beliau masuk kepada contoh ya yang di rafa dengan dhammah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala qala Allahu. Adapun i'rabnya antum bisa lihat di halaman sebelumnya, itu di i'rab semua sama beliau ya. Itu di i'rab semua sama beliau. Qala Allahu, kemudian madza, wa idz qala Ibrahimu, wa idz qala Musa. Semuanya di-i'rab oleh beliau. Baik, kata beliau contohnya qala Allahu hadza mithal lil munsharif. Ini adalah contoh isim yang munsharif. Maka lafdz jalalah Allah adalah isim mufrad munsharif dan dia marfu ala fa'iliyah. Ya, karena dia menempati posisi fa'il dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Mafhum insyaallah. Wa idz qala Ibrahimu, insyaallah ya, beliau mengambil contoh-contohnya sehingga bisa dijelaskan semua jenis, semua variasi yang dirafa dengan dhamma, mau itu yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Taib, wa idz qala Ibrahimu, maka ini adalah contoh yang ghairu munsharif. Ibrahim itu adalah isim mufrad ghairu munsharif karena berkumpulnya dua illah. Apa illahnya? Al-alamiyah ma'ah al-ujmah. Ya, nama apa? Nama non Arab, nama ajam. Sehingga dia tidak ditanwin dan tidak dijerkan dengan kasrah. Wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Maka Ibrahim di sini ya, karena dia fa'il dia rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah pada akhirnya. Kemudian contoh yang ketiga beliau bawakan wa idz qala Musa. Ini beliau sengaja bawakan untuk menunjukkan. bahwa di antara penggunaan dhamma sebagai tanda rofa ada yang disebut sebagai muqaddarah. Ya, kalau yang tadi qala Allahu wa qala wa iz qala Ibrahimu itu dhammahnya zahirah. Di sana ada yang dhammahnya muqaddarah. Wa iz qala Musa. Ya, طيب kata beliau atal musannifu bi hadzal mithal lil isyarati ila annahu la farqa baina qaunid dhammah zahiratan wal mithalaini al mutaqal mithalaini al mutaqaddimaini al muqaddaratan ka hadzal mithal. Baik. Ya, jadi dia ada yang tampak, ada yang tidak ditampakkan atau ditakdirkan. Baik, wal mani' min dhuhuriha at-ta'dzur. Pada firman Allah wa idz qala Musa, ya, yang menahan munculnya ad-dhamma adalah at-ta'dzur. Wa taqulu fil muqaddar li ajl thiqal wal munasabah ja'a al-qadi wa akhi. Ja'a al-qadi. Ya, al-qadi di sana rofa. Tanda rofa-nya dengan apa? Dhammah. Tapi dhammahnya apa? Muqaddarah. Mana amin dhuhuriha as-siqal. Demikian juga ja'a akhi. Ja'a akhi. Akhi juga rofa. Tanda rofa-nya apa? Hah? Mas Latif, apa tanda rofa-nya akhi? Ja'a akhi. Akhi. Hmm? Mana ini yang dibaca ya? Wa taqulu fil muqaddar li ajli tiqal wal munasabah ja'a al qadi wa akhi. Munasabah. Hah? Mana min dhuhuriha al munasabah. Anda tanya dulu tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya ja'a akhi. Muqaddarah apa? Fathah muqaddarah apa? Dhamma muqaddarah. Mana amin zuhuriha al-harakat al-munasabah. Baik. Dan di dalam ayat Al-Quran, nah, beliau berikan. Yauma yad'udda'i. Ya, apa i'rab ad-da'i, Mas Latif? Mana? Ad-da'i. Yauma yad'udda'i. Ada apa i'rab ismun mufrad marfu? Oh, i'rab kayak gitu. Hmm? Ad-da'i fa'ilun marfu'un, oh, iya. Wa alamatu. Fa'ilnya nanti, Pak. I'rabnya nanti fa'il. Terus fa'ilun gitu toh. Ismun mufradun bahwa fa'ilun. Oh, ismun, gitu. Ismun mufradun marfu'un bahwa fa'ilun. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Boleh, taib. Bisa juga fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi kana makan. Taib, enggak apa-apa, taib. Ismun marfu'un, ismun marfu'un wa huwa fa'ilun. Taib. Wa alamatu raf'ihi. Dhammah muqaddarah. Ad-dhammatu muqaddarah fi akhirih. Terus? Mana amin dhuhuriha? Mana amin duriha litikol atikol taib wa inna allaha wa inna allaha rabbi wa rabbukum i'rab rabbi rabbi ismun ismun mufradun marfu'un wa amat marfu'un wa amat rabbi. Nah, antum enggak tahu apa dia, kenapa dia rafa? Lakan yang mana ya Rob ya? Robbi khobaru inna. Khobaru inna. Khobaru inna. Marfu'un wa la madurafi dhammah muqaddarah. Mana al-lidriya al-lita'adur. Mana amin min duhur ya? La. Al-harakah al-munasabah. Taib. Kenapa? Karena dia bersambung dengan ya al-mutakallim. Taib. Jadi beliau hanya memberikan satu contoh saja, wa qala Musa, namun hakikatnya itu isyarah bagi dhamma muqaddarah ya, dengan tiga sebab. Baik itu sebabnya adalah na'am at-ta'adzur atau at-thiqal atau al-munasabah. Semuanya di rafa dengan atau tanda rafanya adalah dengan dhamma muqaddarah. Iqra ya Ali, qauluhu at-taksiru ma'naru lugatan at-taghyiru istilahan ma taghayyara fihi bina'u mufradihi bi ziyadatin aw naqsin aw tabdilin aw tabdili shaklin wa qawluhu lahu qala ashabu Musa hadha mithalun lil munsharifi hadha mithalun lil munsharifi wa ashabu jam'u taksirin munsarifun jam'u taksirin munsarifun wa huwa marfu'un 'ala al-fa'iliyati wa 'alamatu raf'ihi tsummatun zahiratun fi akhirih wa qalu wa masakinu hadha mithalun li ghairil munsarifi wa masakinu jam'u taksirin ghairul munsarifin bisigati muntahal jumu'i wa huwa marfu'un 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih wa qalu wa min ayatihi al-jawari asyara li hadha al-mithali ila annahu la farqa baina qawni dhammati zahiratan qal mithalaini al-muqaddimaini aw muqaddaran kahada al-mithali aw muqaddaratan kahada al-mithali wal mani'u min zuhuriha at-tiqalu 'ala al-ya'i wa taqulu fil muqaddarati li ajli ta'adhuri ja'atil adara wa fil munasibati haula'i ikhwati wa fil tanzili wal mauta yab'atsuhumullahu. Baik, sekarang pada jamak taksir ya. Ad-dhammah menjadi tanda rafa pada jamak at-taksir. At-taksir maknahu lughatan at-taghyir wa istilahan ma taghayyara fihi bina'u mufradihi bi ziyadatin aw naqsin aw tabdili syakl. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan jamak taksir adalah apa yang berubah bangunan mufradnya, baik itu dengan tambahan atau dengan pengurangan atau dengan penggantian syakl harokat. Ya, ini sudah berlalu dalam pembahasan apa al-ajurumiyah. Ya, disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, berbagai macam perubahan terhadap pada jamak taksir. Baik, ada yang juga penggabungan. Ada ziyadah naqas, ada ziyadah tabdil, macam-macam beliau sebutkan. Wa qauluhu nahu qala ashabu Musa. Ya, ini yang yang munsharif. Hadza mithal lil munsharif. Fa ashab jamak taksir munsharif. Wahwa marfu'un ala fa'iliyah wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Taib. Ashabu. Jamak dari apa? Ya, Ali. Sahibun jamaknya ashabu. Taib. Wa qawluhu wa masakinu. Ini juga jamak taksir. Dari apa? Maskan. Ya, maskanun, tempat tinggal, jamaknya masakinu. Hadza mithal li ghairi munsharif. Fa masakinu jamu taksir ghairu munsharif. Li sighah muntaha al-jumu, ya, sighah muntaha al-jumu ini yang memiliki satu illah wahidah taqumu maqama illatain, yang menempati tempat dua illah. Masih ingat kan? Kalau jamak ismul ladzi la yansharif, dia harus terkumpul padanya dua illah atau satu illah yang menempati dua illah. Ya. Seperti Ibrahimu tadi, ya, al-alam ma'ah al-ujmah, dua illah. Tapi sighah muntahal jumu' dia satu illah menempati dua illah. Wa qauluhu wa min ayatihi al-jawari. Ya. Al-jawari. Apa bentuk tunggalnya jawari? Ada yang tahu? Apa bentuk tunggalnya? Apa bentuk mufradnya? Al-jawari itu jaurun. Jaurun ya. Kapal ya. Jawari itu kapal. Wa min ayatihi al-jawari. Baik. Al-muhim al-jawari ini adalah jamak taksir, jamak taksir. Hanya saja beliau menyampaikan di sini isyarah terhadap jamak taksir yang dhammahnya itu muqaddarah. Asyara bihadza al-mithal ila annahu la farqa baina kauni ad-dhammah zahiratan kal mithalaini mutaqaddimaini aw muqaddaratan ka hadzal mithal. Seperti misal ini, ya, al-jawari tanda rafahnya adalah dhammah muqaddarah. Wal mani'u min zuhuriha as-siqal alalya. Man'a min zuhuriha as-siqal. Wa taqulu fil muqaddarati li ajli ta'adzur ja'atil adhara. Wa fil munasabah ha'ulai ikhwati. Ikhwatun itu jamak dari ahun. Ya, ikhwatun. Wa fi tanzili wal mauta yab'atha yab'athuhumullah. Al mauta jamak dari al mayyit, ya, jamaknya al mauta, dia termasuk jamak taksir, ya. Mana amin zuhuriha, mana min zuhuriha at ta'adzur. Baik, iqra ya Ilham. وقوله وفي الجمع وقوله وفي الجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وفاطمة وطلع wa tulahatin aw jam'an limudzakkarin nahu amma ma salima fihi bina'u mufradihi kama taqaddama aw takassara nahu sajdatin wa sajdatin wa hublayatin wa sahrawatin wal awwalu hurrika wasatahu wastihi hurrika wastihi wasatahu hurrika wasatuhu wal awwalu hurrika wasatuhu wasani kubilat kebalik wasani ulibat alifuhu ya'an wasalisu ulibat hamzatuhu wawan. Baik, sekarang dhammah menjadi tanda pada jamak mu'annas salim. Apa definisi jamak mu'annas salim? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Ini maksud dengan jamak muannas salim adalah apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Ini definisi jamak muannas salim. Karena dia tidak memiliki tidak mesti perempuan, ya. Tidak mesti perempuan. Hanya saja jamak muannas salim adalah apa yang dijamakkan dengan alif dan ta sebagai alif dan ta tambahan. Sawaun kana jam'an lil mu'annas. Sama saja baik dia itu di apa jamak bagi mu'annas. Contohnya hindatin wa fatimatin wa talahatin. Hanya saja ada talahat Talahat ini jamak dari Talhah. Kenapa dia dikatakan jamak bagi mu'anas ya? Atau memiliki makna yang lain Talahat? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Tapi al-muhim Hindatin wa Fatimatin ini jamak mu'annas salim. Au jam'an lil mudzakkar, atau dia jamak bagi al-mudzakkar seperti hammamatin. Jamak dari hammam ya, hammam. Wa sawa'un salima fihi bina'u mufradihi kama taqaddam au takassar. Ya. Sama saja baik itu dia selamat, bangunan mufradnya itu selamat seperti Hindun jadi Hindatin, Fatimatu menjadi Fatimatin, Fatimatun ya aslinya kan, Hindun menjadi Hindatun, Fatimatun Fatimatu menjadi Fatimatun ya. Ini jamak benar-benar jamak mu'annas salim ya. Ada juga yang apa? Yang dia jamak taksir. Seperti sajdatin, sajadatin. Sajdatin, sajadatin. Ya. Dia tidak selamat ya dari perubahan. Sudah berbeda antara mufradnya dengan jamaknya. Sehingga sebenarnya sajadatin itu bisa juga dibilang sebagai jamak taksir. Kenapa? Karena dia sudah berubah dari apa bentuk mufradnya. Hanya saja dia masuk juga ke dalam jamak mu'annas salim. Kenapa? Karena dia dijamaknya dengan alif dan ta tambahan. Hubla. Hubla dijamak menjadi hublayatin. Sohro'a. Sohro'u dijamak menjadi sohrawatin. Kenapa dimasukkan ke dalam jamak mu'annas salim? Karena apa? Dia dijamak dengan apa? Alif dan ta di akhirnya sebagai tambahan. Ya, ini yang disebut sebagai disebut sebagai jamak mu'annas salim. Baik. Nah, ini taksirnya dikatakan oleh beliau, fal awwalu hurrika wasatahu. Yang awal sajdah dan hublayat ya tengahnya sohrawat fal awal hurrika wasatahu wa tsani qulibat alifu ya. Apa maksudnya sohrawat hurrika wa tsani qulibat alifu ya? Apa hubla? Hublayat. Maka yang pertama diharokatkan tengahnya. Ini yang maksudnya kemana ini? Ada tiga. Sajadah, hubla, hublayat. Baik. Maka yang pertama hurika wasotahu. Sajadatun, kemudian sajadatin. Ya. Sajadatun, sajadatun. Yang pertama diharokat tengahnya. Ya, ini perubahannya. Perubahan dari sajdatun menjadi sajadatun. Wa tsani qulibat alifu ya. Adapun yang kedua ada penggantian huruf. Hubla menjadi hublayat. Ya, alifnya diubah menjadi ya. Wa tsalits qulibat hamzatuhu wawan sahra'u menjadi sahrawatin. Atau sohrawatun. Ya, ini semua bentuk taksir. Ya, kalau sesuatu dijamak dengan perubahan pada bentuk mufradnya, maka dia termasuk jamak taksir. Hanya saja kenapa dia disebut juga jamak mu'annas salim? Karena akhirnya alif dan ta. Karena akhirnya adalah alif dan ta. Wa qawluhu wa ma humila alaih. Ai ulhiqa bihi fi irabihi likaunihi lam yastawfi. Belum baca ini ya. Mas Fatur. Wa qawluhu. Qala al-alif rahimahullah. Wa qawluhu wa ma humna alaihi. Ayikul hita bihi fi i'rabi likauni lam yastawfa syurutihi. Lam yastawfi. Lam yastawfi. Lam yastau syurutuhu. Atau lam yastaufa. Lam yastau istaufa yastau istaufa yastau fa. Baik, lam yastaufa. Lam yastaufa syurutuhu. Wa huwa naw'ani. Ahaduhuma ismun jam'un la wahidun lahu min lafdihi ka'ulati. Atani ma'sumiya bihadal jam'i nahu arafatin wa adri'atin wa hiya qarinatun bisyami. Wa hiya qaryatun. Wa hiya qaryatun bisyami. Wa qawluhu idha ja'akal mu'minatu hadha mithalu lijam'i fal mu'minatu jam'un mu'annasun salimun mufradu mu'minatun wa huwa marfu'un al-fa'iliyati wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa qawluhu wa ulatul ahmali hadha mithalun lil munhaki bihi wa huwa marfu'un 'ala al ibtida'i wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa taqulu fil musamma bihi hadhihi 'arafatun wa adri'atun. Baik, kemudian beliau menyampaikan wa ma humila alaih dan apa yang dibawa kepadanya ai ulhiqabihi, ini yang disebut sebagai mulhaq bi jam'il muannas salim. Al mulhaqu bil jam'i muannas salim, yang diikutkan dengan jamak muannas salim. Ya, dia tidak menunjukkan jamak sama sekali, dia tidak menunjukkan jamak, atau dia tidak memiliki, lebih tepatnya ya, maaf, kita revisi. Dia tidak memiliki bentuk mufrad. Dia tidak memiliki bentuk mufrad. Yang namanya jamak itu kan dia perubahan dari mufrad. Perubahan dari mufrad. Ya. Seperti apa tadi? Hindun jadi hindat, ya. Hindat, hindatun ada mufradnya. Apa? Hindun. Kemudian sohrawatun jamak dari apa? Sohra. Nah, di sana ada isim-isim yang dia tidak memiliki mufrad. Maka isim-isim yang tidak memiliki mufrad ini disebut sebagai mulhaq bi jamak. Mulhaq bil jamak. Ya. Aturan-aturannya mengikuti jamak walaupun dia tidak memiliki mufrad. Qala wa ma humila alaihi ai ulhiqabihi fi i'rabihi, yaitu dia mengikuti i'rabnya jamak muannas salim. Jadi dalam masalah i'rab saja, adapun dalam ketentuan misalnya dia harus punya mufrad, ini tidak dia ikuti. Dia hanya mengikuti aturan i'rabnya. Likaunihi lam yustaufa syurutuhu, karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Tidak terpenuhi syaratnya. Tidak terpenuhi syarat dari apa? Jamak muannas salim. Ya, dia harus memiliki mufrad. Nah, ini ada dua jenisnya. Yang pertama ismu jam'in la wahidalahu min lafdhihi. Ya, isim jamak yang tidak memiliki mufrad terhadap lafadznya. Seperti ulat. Ulatu hamlin, wanita-wanita yang hamil, atau hewan-hewan yang hamil ya. Ulatul ahmali, At-Talaq ayat 3. Apa ulatu At-Talaq ayat 3? Wanita-wanita yang hamil ini bicara tentang wanita-wanita yang hamil. At-Talaq. Empat, ayat empat. Oh, enggak ada di At-Talaq ayat empat ya. In tatuba ila Allah wa tawabu ila Allah wa ada tuh. Salah di situ berarti tuh kayaknya ya. Pura tuh ini. Salah kok atah. salah. Tadi bukan tahrim. Ya gantuk. Taib ada ulatul hamdin ya, wanita yang hamil. Ahmal itu jamak dari hamil saja. Iya. Oh. Baik, nah ini ulat wanita-wanita, tapi dia tidak memiliki mufrad, tidak ada bentuk tunggalnya. Sehingga dia disebut sebagai al-mulhaq. Namanya apa? Al-mulhaq bi jam'il mu'annas salim. Ya. Ini yang pertama, ini jenis yang pertama yang tidak memiliki mufrad. Tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Wa tsani masumya bi hadzal jama'. Yang kedua adalah apa-apa yang dinamakan dengan jamak ini. Ya, maksudnya arafatin. Arafatin itu tidak dikatakan atau arafatun ya, tidak dikatakan sebagai jamak muannats salim tapi dikatakan sebagai mulhaq. Kenapa? Karena dia nama ada kota Arafat di negeri Syam, nama desa di negeri Syam Arafat. Arafat sudah panjang itu, bukan Arafah, tapi Arafat. Arafat ya, Arafatun. Maka karena dia tidak memiliki mufrad, hanya saja sudah dijadikan nama, maka disebut sebagai mulhaq. Jadi ada dua jenis mulhaq. Yang pertama yakni yang pertama kita ulangi lagi. Ada dua jenis mulhaq. Yang pertama, yang dia tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Yang kedua, apa yang dinamakan dengan jamak tersebut. Ya, Arafat di sini bukan menunjukkan banyaknya Arafat, tapi apa? Nama sebuah tempat. Demikian juga Azri'atun. Ini juga nama suatu tempat. Baik, ini dua jenis mulhaq dengan jamak mu'annas salim. Kemudian contoh yang beliau bawakan idza ja'akal mu'minat ya. Ini bukan yang ini jamak muannats salim, bukan yang mulhaq ya. Al mu'minat jamak muannats salim mufraduhu mu'minah wa huwa marfu'un 'alal fa'iliyah wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ma'ruf ma'lum insyaallah. Kemudian wa ulatul ahmal wa hadha mithalul muhaq bihi wa huwa marfu'un 'alal ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih. Wa taqul fi musamma bihi hadhihi arafatun wa azriyaun wa azri'atun. Baik. Arafatun. Coba i'rab hadhihi arafatun. Arafatun apa i'rabnya? Mas Fatur. Hadhihi arafatun. Arafatun. harafatun mubtada'un. Nah, hadihi arafatun, gimana mubtada? Arafatun. Kok mubtada sih? Hadihi arafatun. Hadihi ismul isyarati. Arafat ajalah. Oh, arafat. Arafatun. Arafat jadi apa ya? Badal. Hah? Enggak lah, hadihi arafatun. Khobar. Hadihi mubtada'nya, khabarnya arafatun. Baik, arafatun khabar marfu. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, dhammatun akhirah. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau mau ditambah, li'annahu mulhaqun bijam'il mu'annas salim. Baik. Baik, wa qawluhu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Iqra ya Muhammad. Qawluhu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Iftaraja bihi amma ittasala bihi aliful ismaini nahnu yatribani wa tatribani. Awwalu jama'ati jama'ati nahnu yatribuna wa tatribuna. Awya'ul-muqatamati nahu tadbibina fa'innahu hai. Bina idin. Yurfa'u bitumu tinnuni sama sayati insya'Allah. Wahtara za'idan. Wahtara za'bihi aidan amma ittasala bihi. Ittasala bihi. Ittasala bihi. Nunul nurut tawqidi. Bin khafifah. Khafifatun kanat au takilat. Khafifatan kanat au takilatan. Nahu layus jananna layakuna. Fa'innahu inaidin jibna ala al-fatki. Awit tasolabihi nunil nunil istinati. Nahu walwalidatu yurdi'na. Fa'innahu inaidin ibna ala sukuni. Sekarang beliau beralih pada fiil. Kata beliau, coba lihat di matanya. Wa fil fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Dhammah itu menjadi tanda rafa' bagi apa? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Ya, ini tempat keempat di mana dhammah menjadi tanda rafa, ya. Di mana dhammah menjadi tanda rafa. Ini pada fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Dikatakan oleh beliau lam yattasil bi akhirihi syai'un ihtaraza bihi amma ittasala bihi alif itsnain. Maka beliau menjaga dari apa yang bersambung dengan alif itsnain, contohnya yadribani fil mudhari yang bersambung dengan alif itsnain, yadribani tadribani, maka ini tanda rafa'nya tidak lagi dengan dhammah, tapi tanda rafa'nya apa ya Abdurrahman? Yadribani tanda rafa'nya astaghfirullahal azim, tanda rafa'nya alif. Hah? Yadribani. Apa tanda rafa'nya? Hah? Astagfirullah. Rahman. Waalaikum. Baik, Abdurrahman. Ia dribu. Tanda rafa'nya dengan apa? Dhamma. Yadribani, tanda rofaknya dengan apa? Hah? Yadribani. Tanda rofaknya apa ya, Abdurrahman? Baik, masukkan lam pada yadribani. Lam? Baik, tanda jazmnya dengan? Abdurrahman, malak. Astagfirullah. Apa ya, Rizky? Lam, yad, lam, yadriban. Masukkan lam. Baik. Tanda jazmnya? Taib. Sekarang yadribani. Tanda rofaknya? Tubutunun. Ya Abdurrahman. Allah yahdik. Jangan lupa. Af'alul khomsa itu. La ilaha illallah. Taib. Kata beliau. Beliau mengatakan. Lam yatasil bi akhir syai'un. Untuk apa? Menjaga. Dari apa? Yang bersambung dengan alif itsnain, contohnya yadribani tadriban, atau wawul jamaah, atau yang bersambung dengan wawul jamaah, yadribuna tadribuna. Maka ini semua tanda rofaknya bukan lagi dhamma, tapi tanda rofaknya adalah apa? Alhamdulillah. Apa tanda rofaknya? Subut an-nun atau ya al-mukhatabah, ini semua adalah af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah tanda rafa'nya bukan lagi dhamma tapi subut an-nun. Baik. Nah, itu ada kata beliau. Fa inna hina idin yurfa bi subut bisubutin nuni kama sayati insyaallah. Baik. Wa taraza bihi aidan amma tasala bihi nunun taukid. Demikian juga dikatakan tidak bersambung dengan sesuatu apapun termasuk dengan nun taukid. Baik itu nun taukid khafifah atau sakilah. Contohnya la yusjananna wa la yakunan fa innahu hina idin yubna alal fath. Kalau dia sudah kemasukkan nun taukid khafifah atau sakilah maka tidak mu'rab. Tapi apa? Mabni, mabni alal fath. Awit tasala bihi nun al-inas. Contohnya al-walidatu yurdi'na fa innahu hina idin yubna ala sukun kama taqaddam. Sudah kita bahas dalam al-mabniyat ya. Yurdi'na kalau dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun al-inas maka dia mabni ala sukun. Baik. Akhiran ya Rizki wa qawluhu nahu Al-alatu fa'narfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa qawluhu wallahu yad'u al-alatu fa'yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih li'tiqali. Wa mithaluhul mudhari'un al-mudhari'ul muhtali bil ya'i wa mithluhul mudhari'ul muhtali mu'talul bil ya'i nahu wallahu yahdi bil haqqi. Lanjut bayak di fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih li'tiqali. Wa kadha al-mudhari'ul mu'talu bil alifi nahwu yas'a zaidun ilal masjid. Fa yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih Baik. Kemudian contohnya kata beliau narfa, narfa'u. Narfa'u darajatin man nasya. Narfa'u darajatin man nasya. Maka narfa'u di sini fi'il mudhari' marfu li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Ingat kenapa fi'il itu rafa? Tanda apa? Sebabnya cuma satu. Ya kalau fi'il itu lebih gampang. Kalau dia rafa, sebabnya apa? Kosong dari penasab dan penjazam. Kalau dia nasab kenapa? Karena kemasukan penasab. Kalau dia jazam kenapa? Karena kemasukan penjazam. Selesai. Ya. Sekarang kalau dia rafa, kenapa dia rafa? Li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Karena dia kosong dari penasab dan penjazam, dan tanda rafanya adalah dhammah zahirah. Baik, kemudian beliau mengisyaratkan pada yang tanda rafanya itu adalah dhammah muqaddarah. Wallahu yad'u ila daris salam, ya. Maka yad'u di sini isyaratun. Isyarah bagi apa? Yang dhammahnya itu muqaddarah. Yad'u. Yad'u kata beliau fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau mau ditambah apa? Litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah fi akhirih. Mana amin zuhuriha as-siqal. Baik. Kemudian yang contohnya akhirnya ya. Wallahu yaqdi bil haqq. Fayaqdi fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah fi akhirih lis-siqal. Demikian juga yang diakhiri dengan alif. Contohnya yas'a zaidun ilal majdi. Yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah fi akhirih lit-ta'adzur. Lit-ta'adzur. Baik, nakif ila huna. Fa insyaallah besok kita masuk kepada al-waw atau pada pertemuan selanjutnya masuk kepada al-waw. Aw alif ini pengulangan aja kan, insyaallah sudah dijelaskan panjang lebar dalam tuhfatus saniyah. Kalau wal walidatu yurdina itu ada rafa'nya tadi. Mana rafa? Yang mana? Al walidatu. Iya. Pertanyaan antum apa? Maaf. Itu ada rafa'nya tetap tumbuh-tumbuhan saja. Yurdina. Ha ya akhi. Kaif rafa? Yurdina mabni. Yurdina mabni. Kenapa? Karena bersambung dengan yurdina. Nun inat. Ya, enggak rafa dia. Di antara fil-fil itu ada yang mabni, fil mudhari itu ada yang mabni. Kapan dia mabni? Kalau dia bergandengan dengan nun taukid yang khafifah maupun yang tsaqilah atau bersambung dengan nun inat. Maka yurdina itu apa? Mabni. Mabni ala sukun. Oh, buru-buru kok, Mas? Oh, iya. Pergi rapot. Iya. Oh, iya. Salam. Kemudian yang ini, Seth, kalau pakai nama orang, misalnya